Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan أقول هذا لأن عرفنا أن بعض الناس يكون ميتهم عليه مآخذ وله معاص كبيرة وعليه كذا ويقومون على قبره يشهدون له بالخير حتى يشهد له بالجنة حتى يشهد له بالجنة فهذه شهادة زور والعياذ بالله. Aku mengatakan hal ini karena sesungguhnya kita mengetahui bahwasanya sebagian orang ada jenazah di antara mereka, orang yang meninggal di antara mereka padanya ada kritikan-kritikan. Ia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. Padanya terdapat demikian, dan mereka justru berdiri di makamnya mempersaksikan baginya kebaikan, bahkan sampai-sampai dipersaksikan bagi orang yang meninggal tersebut bahwa ia akan masuk ke dalam surga. Maka ini merupakan persaksian palsu, kita berlindung kepada Allah darinya. Wasyahidu fihi anna qawlahu la nashhadu li ahadin bi khairin wala syarrin laisa itlaqihi. Intinya adalah bahwasanya ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala bahwa kita tidak mempersaksikan bagi siapapun dengan kebaikan maupun keburukan ini tidaklah bersifat mutlak, lakin la nashhadu lahu bi jannatin wala narin hadha ma'qulun. Akan tetapi kita tidak mempersaksikan baginya surga maupun neraka, ini bisa difahami. Ammal khairu wasyarru la. Adapun kita tidak mempersaksikan bagi siapapun akan kebaikan maupun keburukan, maka tidak demikian. Asy-syahadatu 'umuman. Persaksian secara umum, fayushhadu liman fihi khairun bil khairi wa man fihi syarrun yuzkaru bisyarri. dipersaksikan bagi orang yang padanya terdapat kebaikan dengan kebaikan pula, dan barang siapa yang dan orang yang padanya terdapat keburukan, maka disebutkan bahwa ia memiliki keburukan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ma min dhanbin illa walil 'abdi minhu taubatun, dan tidak ada satu dosa pun melainkan seorang hamba memiliki kesempatan untuk bertaubat darinya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, يعني ما من ذنب إلا وعلى العبد منه توبة, yaitu tidak ada satu dosa pun melainkan wajib bagi seorang hamba untuk bertaubat darinya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول, يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. Dan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam 1 hari 100 kali. Wa fi riwayatin aktsara min 70 marratan. Dan di dalam riwayat yang lain beliau bersabda, lebih dari 70 kali. Fa bihadhil ayati wa bihadhal hadithi yajibu 'alal muslimi إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة من هذا الذنب. Maka berdasarkan ayat ini dan berdasarkan hadis ini, wajib bagi seorang muslim apabila ia terjatuh ke dalam sebuah dosa untuk segera bertaubat dari dosa ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Wa ayyu dhanbin waqa'tahu yajibu 'alaika an tatuba minhu ila Allahi taubatan nasuhan. Dan dosa apapun yang engkau lakukan wajib bagimu untuk bertaubat dari dosa tersebut kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Wala yajuzu laka an tatamada fi hadzal dhanbi law kana dhanbu saghiran wa tamadaita fihi sara kabiran. Dan tidak boleh bagimu untuk terus-menerus di dalam dosa ini. Seandainya dosa tersebut adalah dosa kecil dan engkau terus-menerus melakukannya, jadilah dosa kecil tersebut dosa yang besar. Walihada qala Allahu fi haqqil muttaqina alladzina a'adda lahumul jannata. Karena inilah Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, yang telah Allah persiapkan bagi mereka surga. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus dalam apa dalam dosa yang mereka perbuat dalam keadaan mereka mengetahui. فَمِنْ صِفَاتِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ أَنَّهُمْ لَا يُصِرُّونَ عَلَى الْمَعَاصِي. Maka di antara sifat-sifat mereka ini yang Allah telah janjikan kepada mereka al-jannah adalah bahwasanya mereka tidak terus-menerus di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Bal yusari'una wa yubadiruna ila taubati ila Allahi azza wa jalla. Bahkan mereka bersegera dan bergegas untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Wa taubatu wajibatun walaha syurutun. Dan taubat itu wajib dan ia memiliki syarat-syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yaqla'a 'anil dhanbi, berhenti dari dosa yang diperbuat. An asani, yang kedua, an yandama 'ala ma farrata, menyesali dosa yang ia bermudah-mudahan melakukannya. Al-thalithu, yang ketiga, an ya'zima ala alla ya'uda, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Fahadihi hiya taubatun nasuhu allati amarallahu tabaraka wa ta'ala biha. Maka inilah taubat nasuha yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. faqauluhu wa ma min dhanbin illa walil 'abdi minhu taubatun ya'ni 'alayhi laisa lahu. Maka ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan tidak ada satu dosa pun melainkan seorang hamba berkesempatan untuk bertaubat darinya, yaitu wajib baginya untuk bertaubat darinya, bukan sekedar berkesempatan untuk bertaubat darinya. Alaihi taubatu, wajib baginya untuk bertaubat. Yajibu an yatuba min kulli dhanbin, wajib baginya untuk bertaubat dari seluruh dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Yani law taba minaz dzambi taubatan nasuhan wa sadaqa fiha thumma waqa'ahu marratan ukhra yaqbalullahu minhu at-taubatal ula. Yaitu seandainya seseorang bertaubat dari sebuah dosa dengan taubat nasuha, dan ia jujur dalam taubatnya tersebut, kemudian ia melakukan dosa tersebut pada waktu yang lain, ia kembali melakukan dosa tersebut, maka Allah Ta'ala menerima darinya taubat yang pertama. Wa yasta'nifu taubata min jadidin, dan ia kembali bertaubat dari awal lagi. Al-muhimmu an la yusirra, yang penting adalah ia tidak terus-menerus dalam dosa tersebut. Ya'ni law aktsarat taubata akhta'a wa taba thumma akhta'a wa taba, fallahu subhanahu wa ta'ala yaqbalu minhu hadhihi taubata. Yaitu seandainya seseorang banyak bertaubat, ia berbuat dosa dan ia bertaubat, kemudian ia berbuat dosa lagi dan ia bertaubat lagi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima darinya taubat ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, war-rajmu haqqun, dan hukum rajam benar adanya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala mengatakan, warada fi hadha al-atharu an Umar bin Al-Khattabi, datang tentang permasalahan ini sebuah athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala wa huwa jalisun ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dalam keadaan beliau duduk di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad ba'atha Muhammadan alaihi salatu wassalamu bil haqqi wa anzala alaihi alkitaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan membawa kebenaran, dan Allah Ta'ala turunkan kepada beliau Alkitab, yaitu Al-Quran. Fakana mimma anzala alaihi ayat al-rajmi qara'naha wa wa'aynaha wa'aqalnaha. Maka diantara yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah ayat tentang hukum rajam. Kita membacanya, kita menghafalnya dan memahaminya. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum rajam, dan kami pun menegakkan hukum rajam tersebut setelah wafatnya beliau. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun an yaqula qailun ma najidur rajma fi kitabillahi. Maka aku khawatir apabila berlalu masa yang panjang pada manusia, ada yang mengatakan kami tidak mendapati rajam di dalam kitabullah. Yang demikian ini karena ayat tentang rajam termasuk di antara ayat yang dihapus lafadznya namun hukumnya masih tetap berlaku. Fayadillu bitarki faridatin anzalahallahu. Maka mereka pun sesat dengan sebab meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Wa innar rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza ahsana minar rijali wan nisa'i idza qamatil bayyinatu aw kana al habalu aw al i'tirafu. Dan sesungguhnya hukum rajam di dalam kitabullah benar adanya bagi orang yang berzina apabila ia telah menikah, baik dari kalangan kaum lelaki maupun kaum wanita, apabila telah tegak bukti atau terjadi kehamilan atau ada pengakuan. fahaddur rajmi kana qad nazala bihil qur'anu wa sabatat bihis sunnatu min qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa fi'lihi. Maka hukum rajam, sungguh Al-Quran menurunkannya, sungguh turun dengannya Al-Quran dan As-Sunnah sahih menunjukkannya dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dan perbuatan beliau. Warajama ma'izan warajamal ghamidiyata, dan Rasul alaihi salatu wassalam menghukum rajam ma'iz dan menghukum rajam al-ghamidiyah. Warajama ba'dahul khulafa'u, dan para khalifah sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam pun menegakkan hukum rajam. Hada haqqun, hukum rajam ini benar adanya. Lakinil khawariju yungkirunar rajma, akan tetapi orang-orang khawarij mereka mengingkari hukum rajam. Ahlus sunnati yadhkuruna ar-rajma fil aqaidi li'annahu amrun kabirun wa khilafuhum fihi khatirun khalafahum fi dhalikal khawariju. Ahlus sunnah menyebutkan hukum rajam di dalam pembahasan tentang akidah, karena sesungguhnya hukum rajam merupakan perkara yang besar dan menyelisihi mereka ahlus sunnah di dalam penetapan hukum rajam ini berbahaya. Yang menyelisihi mereka ahlus sunnah dalam penetapan hukum rajam ini adalah orang-orang khawarij. Kama fa'alu kama ja'alu aydan fi kutubil aqaidi qadiyatal mashi 'alal khuffaini, sebagaimana mereka ahlus sunnah juga menjadikan, meletakkan di dalam kitab-kitab akidah permasalahan tentang mengusap dua khuf. Li'annaha qadiyatun kabiratun, karena sesungguhnya mengusap dua khuf tatkala berwudu termasuk perkara yang besar. Wa in kanat minal furu'i, meskipun termasuk di antara perkara-perkara cabang dalam agama ini. Khalafa fiha ar-rawafidu, orang-orang Syiah Rafidah menyelisihi ahlus sunnah dalam penetapan mengusap dua khuf, yaitu mereka mengingkarinya. Kama khalafu fil mut'ati wa ghairiha, sebagaimana mereka orang-orang Syiah Rafidah menyelisihi ahlu sunnah dalam hal nikah mut'ah dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.